bisa nyanyi sama-sama ya. Siap. Lo denger aja intro ini. Suka nongkrong dan banyak lagu, sering aku dipanggil guru. Iseng bikin ulang melulu di 80-an dulu. She's the pop-rap, tak pake anting, selalu dengerin musik gising. Diomelin gak ambil pusing, orang bilang otakku miring. Mungkin ku radikal, hidup ku rock and roll ya. Tak merasa lelah, bebas tanpa bebanku lalui. Ku ingat lagi masa yang aku alami. Teman sejalanku menghabiskan waktu merancang dunia. Identity ku ingat lagi. Simpan semua sebagai kisahku. Yuk, ikutin Fajar lagi yuk. Rockin' the nation down.